sangat marah dan tersinggung kalau dimanfaatkan. Padahal semua orang-orang yang berhasil adalah orang yang dimanfaatkan. Jadi tampilkanlah diri Anda sebaik mungkin agar Anda digunakan, dimanfaatkan oleh orang-orang yang terbaik di lingkungan kita. Gitu. Super sekali, terima kasih Pak Mario. Mudah-mudahan jelas Pak, salam buat keluarga di Bontang. Sebelum kita break, saya punya satu pertanyaan yang kembali ke topik kita malam hari ini, yaitu jangan takut digigit gajah Pak. Begitu banyak ketakutan irasional terjadi di sekeliling kita. Lihat ini. Ya. Ini salah satu tanda dia berpikir. Ya. Dan mulai tadi, seperti saya juga pun, menggerakkan tangan saya termasuk mengusap-usapnya atau menekannya. Ini tanda berpikir, ini berpikir, ini berpikir, ini berpikir, itu berpikir. Tetapi jangan pernah tunjukkan itu cara orang menghilangkan kekhawatirannya. Orang akan baca itu sebagai keadaan tertekan. Oke. Jadi kalau berpikir itu seperti kita sedang melunakkan doa. Ya, ini kita berdoa, ini melunakkan doa. Jangan usrak-usrak begitu, karena ini menunjukkan kita tertekan. Nah, itu menunjukkan Anda tipe orang yang membuat orang menunda kepercayaan. Berapa banyak orang di sini yang sebetulnya bisa dipercaya, tapi yang dilakukannya membuat orang menunda kepercayaan itu. Oke, terima kasih Pak. Kecil loh. Iya, iya. Kecil, tapi jangan disepelekan. Super sekali. Saya rasa itu cukup untuk menutup segmen kita kali ini. Pemirsa, jangan kemana-mana karena saya yakin masih ada begitu banyak hal menarik yang akan Anda bisa saksikan. Tentunya hanya di acara kami, Mario Teguh, Golden Ways.